Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca salawat ya. Pemirsa di rumah, kita baca salawat dulu. Hari ini kita rekamannya di pesantren Darul Quran. Nah, dia lah anak-anak ibu dan bapak semua. Alhamdulillah. Mereka disiplin kalau ada sampah dipungut. Ya, ada sendal dibenain. Ya, yang gak rapi-rapi. Ya. Terus di masjid. Berisik gak di masjid? Ya. Hah? Enggak, yang benar nih. Ayo, kemarin apa ininya? Ini. Apaan tuh pemirsa nggak dengar? Ini. Masjid. Pasar. Pasar. Nggak boleh. Ngomong. Ayo, ulang. Alhamdulillah. Ada satu lagi sebenarnya, kau boleh tidur. Yuk kita baca salat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihi zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, santri-santri yang dirahmati Allah dan pemirsa, coba buka surah Ali Imran 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah. والرسول لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون. Ustaz, ya. Yang tuflihun itu bukan tuflihun, harusnya turhamun. Masa? Coba lihat lagi. Benar turhamun. Salah. Salah pemirsa. Ngajari pesantren salah. Yang benar apa? Turhamun. Oh, subhanallah. Iya. Yeah. Ustaz salah berarti ya. Baca lagi, ulang lagi. Wa ati'u Allah. Wa ati'u Allah. Wa rasula. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Nanti kalian jadi guru, diprotes, dan protesnya benar, terus terima. Walaupun protes itu datang dari murid. Kalau kalian nanti jadi pemimpin, kalian salah, diprotes. Kalau protes itu benar, kalian harus terima. Baik, salah satu dari kalian coba baca dari Walillahi beberapa ayat di atasnya. Ya, Ananda Auzai, coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Terus. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Nah, perhatikan para santri yang dirahmati Allah. Wa'ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian semua itu diberi rahmat. Jadi kalau mau dapat rahmat caranya gimana? Kita taat sama Allah. Taat juga sama Rasul. Kalau cuman sholat zuhur, tidak pakai qobliyahnya, tidak pakai ba'diyahnya, ini baru disebutnya taat sama Allah doangan. Nah kalau mau komplit, gimana caranya? Qobliyahnya dipakai, ba'diyahnya dipakai. Nah hari ini pemirsa, kita akan bicara tentang sholat zuhur punya qobliyah dan ba'diyah yang bukan dua rakaat, tapi empat rakaat. Sholat zuhur itu berapa rakaat? Salah. Salat zuhur berapa rakaat? Bukan 8. 12. Salat zuhur itu 12. 4 zuhurnya, 4 qobliyahnya, 4 ba'diyahnya. 4 4 4. Berapa nih? 12 rakaat. Karena kesibukan kita qobliyah dan ba'diyah yang 4-4 ini enggak keambil. Harga dunia udah mengalahkan harga qobliyah ba'diyah. Enggak keburu, enggak sempet. Akhirnya apa? Orang cuma dapat zuhur tok. Rugi. Dibanding dengan harga dunia, enggak seberapa itu harga dunia. Ditimbang dengan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuhafizu. Ala. Arba'i. Rakaatin. Qobla zuhri. Wa arba'i. Ba'daha. Harramahullahu. Alan nar. Masya Allah lihat. Siapa yang memelihara sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan haramkan dia punya diri, dia punya jasad dari apa? Dari neraka. Kita lihat hadis berikutnya. Innaha, innaha sa'atun, sa'atun tuftahu, tuftahu fiha, fiha abwabus sama'i, abwabus sama'i fa'uhibbu, fa'uhibbu ayyas'adali, ayyas'adali fiha, fiha amalun, amalun salihun, salihun. Coba kalian lihat langit. Lihat langit. Ada pintunya enggak? Enggak ada. Karena kita enggak bisa melihat. Aslinya? Aslinya ada. Bisa kelihatan. Dengan apa? Dengan iman. Kita percaya itu ada pintunya di langit. Kapan pintu langit itu terbuka? Pada saat kita sholat zuhur itu. Nah Rasulullah dalam hadis yang panjang sekali. Ini ayah cuman nyantumin matannya. Matan tuh dagingnya. Hadisnya cukup panjang. Ayah potong. Sesungguhnya pada saat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, itu adalah satu waktu yang dibuka di dalamnya pintu-pintu langit. Maka aku menginginkan naik amalku berupa amal soleh pada saat pintu itu terbuka. Baik, pemirsa, habis yang berikut ini ada santri yang akan kembali menjelaskan tentang apa fadilah dari sholat zuhur, qobliyah dan ba'diyah 4 rakaat. Insyaallah setelah yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, keunggulan di pesantren salah satu adalah muhadharah. Keunggulan pesantren salah satunya adalah ability to speak. kemampuan bicara. Baik, seperti yang tadi Ayah janjikan buat pemirsa bahwa segmen 2 ini akan ada salah satu di antara kalian yang akan menjelasin apa yang Ayah jelasin barusan di segmen 1. Iya, siapa? Woi, sini. Alhamdulillah. Dari mana asalnya, kelas berapa, kasih tahu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Rizky Aditya, asalnya dari Jakarta, anak didik Ustadz Yusuf Mansur. Ayat ini menjelaskan bahwa kita agar selalu taat oleh Allah dengan Rasulnya. Kepada Allah. Kepada Allah dan Rasulnya. Agar kita selalu dirahmati. Dengan cara setiap zuhur, kalau kita sholat zuhur, ada 12 rokaat, bukan 4 rokaat. Hanya orang bodohlah yang sholat zuhur 4 rokaat. Woi, kejem. Bodoh. Karena kita di pesantren ini dididik untuk menjadi yang terbaik. Woi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan 12 rokaat ini, di waktu zuhur pintu langit akan dibuka. Ketika kita sholat zuhur ini, pahala kita akan naik dan akan dihisap oleh Allah. Dan kita akan diharamkan dari api neraka. Subhanallah. Insya Allah bermanfaat bagi pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat. Oke. Baik, sekarang Ayah pengen minta ada satu orang yang bacanya mujawad. Udah mulai, santrinya alhamdulillah nih pemirsa. Ribuan, apalnya nama panggilan. Udah mulai, coba kamu baca ayat yang Ali Imran 132. Ya, silakan. Tuh, ke kamera, lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Allah. Ini kepanjangan bacanya. Ini mat apa namanya? Hah? Mat to? Tobi. Mat tobi itu gak boleh panjang-panjang. Wa anti'allaha. Harus begitu. Nggak boleh. Wa anti'allaha. Nah, itu kepanjangan. Wa anti'allaha war. Rasulah. Sulah mat apa? Nggak boleh panjang-panjang juga ini. Warasulah. Sama kayak kamu kan senang lagu ya. Bismillahnya suka begini nih. Bismillahir. Itu kepanjangan tuh. Rahmanir. Maksudnya gimana? Bismillahirrahmanir. Nah, jadi insyaallah ya. Latihkan lagi nanti tajwidnya. Mudah-mudahan Fauzan Daulay insyaallah bisa jadi asalnya mana? Aceh. Aceh bisa jadi ulama nanti di Aceh insyaallah. Kalau jadi gubernur ya. Amin. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Thank you. Baik pemirsa, harapan saya, harapan kami semua setelah hari ini saudara belajar di pagi hari ini, maka tidak ada lagi sholat zuhur yang sendirian, kecuali berjamaah. Dan tidak ada berjamaah kecuali di masjid, berikut dengan qobliyah ba'diyah. Berapa qobliyahnya? Apa ba'diyahnya? Sholat zuhur yang benar berapa rakaat? 12. Pemirsa, kalau pemirsa mendapati diri pemirsa begitu sibuk, enggak ada waktu, belajar untuk mengatur waktu. Karena kalau pemirsa tidak berhasil mengatur waktu, maka waktunya akan mengatur. Sehingga pemirsa siklusnya itu akan begini nih. Pagi-pagi banget, pulang malam-malam banget. Begitu terus hidupnya. Kenapa? Karena tidak menyediakan waktu untuk waktu. Tidak menyediakan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diaturlah sebaik-baiknya. Zuhur, 4 rakaat dulu qobliyah. Boleh 2-2, boleh langsung 4 rakaat. Kalau ustaz senangnya, kalau ayah senangnya langsung 4 rakaat. Usolli sunnatal zuhri 4 rakaatin. Qobliyatan lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah, ba'diyatan lillahi ta'ala. Kalau nggak tahu, buat pemirsa yang tidak tahu bahasa Arabnya, cukup bahasa Indonesia. Ya Allah, saya niat sholat qobliyah 4 rakaat. Saya niat sholat qobliyahnya nih. Allahu Akbar. Dah. Boleh kemudian langsung dilangsam, seng, atau dua-dua. Kalau dua-dua, rakaat ini. Kalau dua-dua, rakaat ini lillahi ta'ala. Oke, kita baca lagi. Kita baca dari sini dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah. Wa ati'u Allah. War rasula. War rasula. La'allakum turhamun. La'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian semua diberi rahmat. Gampang caranya. Ya. Gimana caranya kalau mau diberi rahmat? Harus taat sama Allah, taat juga sama Rasulnya. Kita baca hadisnya. Mayuhafizu. Mayuhafizu. Ala arba'i. Ala arba'i. Rokaatin. Rokaatin. Qobla zuhri. Qobla zuhri. Wa arba'i. Wa arba'i. Ba'daha. Ba'daha. Haramahullahu. Haramahullahu. Alan nari. Alan nari. Siapa orang? Siapa orang yang memelihara? Memelihara. 4 rakaat. 4 rakaat. Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Dan 4 rakaat. Dan 4 rakaat. Sesudah zuhur. Sesudah zuhur. Haramahullahu. Haramahullahu. Allah haramkan. Allah haramkan. Dia. Dia. Alan nari. Alan nari. Dari neraka. Dari neraka. Kita baca buat yang terakhir. Innaha. Innaha. Sa'atun. Tuftahu. Tuftahu. Fiha. Fiha. Abu Abu Samai. Abu Abu Samai. Fa'uhibbu. Fa'uhibbu. Ayyas'adali. Ayyas'adali. Fiha. Fiha. Amalun. Amalun. Salihun. Salihun. Pada saat salat zuhur. Salat. Ada satu waktu. Ada satu waktu. Yang terbuka. Yang terbuka. Pintu langit. Pintu langit. Naik. Naik. Amal solehku. Amal solehku. Allahumma sasali. Ya Allah wa ala ali wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa ala hari ini ananda semuanya dirahmati Allah, seluruh pemirsa sedang berdoa bareng. Sedang berdoa bareng di layar kaca TV, lewat layar kaca TV, kita ikut aminkan dari sini. Ayo. Pemirsa silakan berdoa, istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Salawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh pemirsa, apapun yang menjadi doanya, apapun yang menjadi munajatnya, apapun yang menjadi permintaannya, kabulkan ya Allah. Dan apapun yang menjadi persoalannya, berikan jalan pertolonganmu ya Rab. Apapun juga yang menjadi dosanya, ampunin ya Allah. Rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih pemirsa, sampai ketemu lagi di sudut pesantren yang lain setiap Sabtu dan Minggu bersama Yusuf Mansur dan para santri di Darul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.